Ya, 31 kali. Nah, dengan kita memahami Al-Quran, maka insya Allah kita yakin ketika kita ditimpa ujian, ini hanya sedikit kok dari sekian banyak kehidupan. Kelaparan, Allah bilang. Kekurangan harta, Allah sudah bilang. Coba lihat di ayat tadi, Bu. 155-nya, Bapak. Ada kan? Mungkin boleh saya butuh sukarelawan. Bapak bisa baca artinya saja. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Itu dia. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Jadi ketika dalam kehidupan kita mengalami masalah kelaparan, kurang harta, sudah Allah katakan di Al-Quran, jangan kaget. Nah, inilah salah satu kenapa kita harus memahami Al-Quran. Contoh lagi, kenapa kita harus paham Al-Quran? Begini, mohon maaf di sini, ibu sekalian, saya ingin tanya, apa bedanya kurus dengan langsing? Kurus dengan langsing. Ada yang mengatakan kalau kurus kekurangan gizi, kalau langsing pas porsinya. Wah, sekarang saya ingin tanya, ibu. Dikasih tiap bulan sama bapak 20 juta. Alhamdulillah. Dikasih tiap bulan sama bapak 50 juta. Mustahil. Oh enggak ya. Bercanda pak. Amin ya Allah ya. 100 kan. Tiap bulan dikasih bapak 1000 perak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah. Ada suami istri mengeluh. Kemarin saya juga habis menangani. Ada suami istri datang ke rumah konsultasi sih. Mereka adalah masa konflik rumah tangga. Nah, ketika itu istrinya menyalahkan suaminya, suami menyalahkan istrinya. Coba kita buka Al-Baqarah 216, Ibu. Bapak sekalian, Al-Baqarah 216. Iya. Mic-nya mungkin boleh Bapak kalau dibacakan artinya saja. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Wa sallahu an taqrahu syai'a wa khairu lakum, wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarru lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak suka ketika suami kamu punya sifat keras, tapi di sanalah jadi istri yang sabar. Boleh jadi para laki-laki tidak suka punya istri yang bawel, tapi dari sanalah lahir suami yang sabar. Betul begitu? Nah, itu dia. Berarti dengan kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, secara tidak langsung kita semangat dalam menghadapi berbagai kehidupan. Jadi, setuju untuk paham Al-Quran? Ah, setuju. Lanjut, Mbak Fika. Tidak ada keraguan. Ayatnya ada yang tahu bunyinya apa dalam bahasa Arab? Zalikal kitabula hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan. Oke. Berarti apapun yang Allah katakan di Al-Quran, pasti terjadi. Allah tepati janjinya? Tepati. Oke, kalau begitu saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, kalau disuruh, kalau diminta nih sama bapak. Bu, bapak pengen beliin ibu mobil. Mobil bajaj atau mobil BMW? BMW ya. Oke, kita kunci pak. Kalau punya uang 1000 dengan 100 ribu, sedekahnya yang mana? Benar. Giliran mau mobil, mobilnya yang bagus, sedekahnya. Aduh, gimana ya? Allahu Akbar. Coba kita buka contoh satu ayat, Al-Baqarah 261, terkait masalah sedekah. Al-Baqarah 261. Boleh satu mic-nya di ibu Pak? Nah, yang ini. Nah, kita gantian. Silakan satu ibu, mohon dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allah ibaratkan orang yang bersedekah seperti orang yang lagi menanam satu benih, tumbuh satu pohon besar, ada 7 tangkainya. Dan tiap tangkai ada 100 biji. Berarti maksimal Allah mengganti sedekah kita 700 kali lipat. Ini janji Allah. Nah, saya ingin cerita satu ketika ada pengalaman di luar sedekah. Alhamdulillah Bapak Ibu doakan saya. Saya dari awal mengajar, insya Allah hingga wafat nanti, saya gak pernah menarik bayaran. Dapat duit gak dapat duit, itu urusan Allah. Karena saya nyari uangnya dari bisnis saya yang lain. Nah, di sini tugas Allah mengajarnya. Nah, satu ketika saya lagi mengajar ke daerah beberapa kota, Pak. Lagi rotso, bahkan kita sendiri ngeluarin uang saat itu, Pak. Ibu, kita ke daerah kristenisasi, ke pedalaman, lain sebagainya. Lalu, tiba di kota terakhir, uang saya tinggal 3.000 perak, Ibu. Wah, gimana nih? Dan itu gak cukup untuk ngebeli tiket kereta atau tiket bis untuk pulang ke Jakarta lagi. Tiba-tiba, HP saya berbunyi. Belum. Saya berdoa dulu. Ya Allah, saya cuma hanya ada uang 3.000. Aku harus pulang, ya Allah. Aku ada jadwal lagi nanti besok. Mohon bantuan-Mu, ya Allah. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba HP saya berbunyi. Ping. Nah, saya angkat. Assalamualaikum. Ustaz Reza lagi di mana? Saya lagi di kota ini. Nah. Ustaz, kapan pulang ke Jakarta lagi? Insya Allah sih besok kalau Allah izinkan. Hari ini memang ada jadwal mengajar juga? Enggak sih, kosong. Oke, Alhamdulillah. Begini, Ustaz. Saya minta tolong sekali. Harusnya nanti sore ada ustaz yang harus mengajar di kantor saya. Cuma dia berhalangan. Dan ini saya mengundang 500 orang anak yatim piatu. Tolong ustaz. Tapi gimana mas, saya kan di luar kota. Udah ustaz, ini ustaz siap-siap. Saya belikan tiket pesawat. Pulang segera ke bandara ya. Masya Allah. 3.000 perak pak, naik pesawat. Kan? Ini 3.000 perak kan. Langsung ngisi ke kantornya. Nah, selepas ngisi, tiba-tiba saya dikasih sebuah amplop. Nah, tadi saya gak minta, Alhamdulillah orangnya ngasih aja. Nah, tapi apa? Saya gak mau ini dulu. Dulu pernah ada pengalaman, Pak. Ada dikasih amplop, tebel banget. Ternyata apa? Uang 1.000 perak, tapi jumlahnya 500 lembar. Berarti ada berapa tuh, Pak? 500.000 kan? Masya Allah, gak apa-apa lah. Alhamdulillah. Nah, tapi pas saya dikasih itu, saya lihat nih, isinya berapa? Isinya 9 juta rupiah. Allahu Akbar. Pagi tadi hanya punya 3.000. Kenapa di sini yang ingin saya sampaikan? Ketika kita yakin, tidak ada keraguan. Ya Allah, pasti Engkau mendengar doaku. Aku sedang berdakwah, ya Allah. Tolong aku. Ya Allah, aku ibu yang juga merawat suami dan anak-anakku. Tolong aku, ya Allah. Aku seorang suami, ya Allah. Tolong bantu aku. Supaya istri dan anakku menjadi orang-orang yang soleh. Minta pada Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Allah akan kabulkan. La ilaha illallah. Contoh. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Masuk akal gak pak? Tidak. Ibu, Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Masuk akal gak? Tidak. Ini dia hadiah dari Allah bagi orang-orang istiqomah. Innal lazina qawlu rabbunallahu summa staqamu nahnu aulaukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami lindungi kamu dunia akhirat. Kalau tidak ada keraguan. Jadi mulai hari ini, uang 1.000 dengan 100.000 sedekah yang mana, Bu? Oh, saya enggak ngomong ya, Ibu ya. Silakan sedekah ke masjid aja sini ya. Enggak sedekah ke saya. Lanjut, Mbak. Namun kebanyakannya setiap muslim, sudahkah kita paham membaca Al-Qur'an dalam salat? Tadi disampaikan oleh MC-nya. Contoh, kita baca. Allahu Akbar. Kadang-kadang bukan yang paham. Ya Allah, itu panci tadi belum ditutup. Wah, kan? Allahu Akbar. Ya Allah, ini HP bunyi. Jangan-jangan dari suamiku lagi. Wah, kan? Lagi sholat aja, pikirannya kemana-mana. Nah, apalagi, sudahkah kita memahami? Kita baca, contohnya kita tadi baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Ya Allah, berarti saya enggak pantas dipuji orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau penyayang sekali. Nah, jadi dalam setiap bacaan-bacaan itu kita benar-benar memahaminya. Lanjut, Mbak. Lewat? Ah, ya. Nah, ketika saya tanyakan ke beberapa-berapa orang, tidak semuanya, ternyata ada sebagian besar kita baca ataupun baca doa hanya baru sekedar hafal, belum memahaminya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini ada faktor-faktor penyebabnya. Lanjut. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, di sini ada yang mualaf? Tidak ya? Berarti insya Allah dari lahir sudah muslim. Nah, sudah menjadi seorang muslim beberapa tahun, namun sudahkah kita memahami Al-Quran benar-benar? Dan kenapa ada orang yang belum paham? Nanti saya akan sebutkan lebih jelas lagi. Next, Mbak. Yang pertama, saya kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Ah, saya alhamdulillah, saya keturunan Arab, Pak. Arab Patek Genah. Enggak, saya keturunan Semarang. Semarang Jepara. Nah, itu. Bukan enggak ada keturunan Arabnya ya. Saya orang Indonesia, bukan orang Arab. Bagaimana mungkin? Nanti kita bahas. Ada alasan lain lagi. Lanjut. Ya. Saya sekolahnya, kuliahnya bukan di bidang agama. Saya kan kuliah di bidang teknik. Saya kuliah di bidang perawat, dokter. Bagaimana mungkin saya bisa memahami Al-Quran? Apalagi saya sudah sepuh. Kayaknya gak mungkin nih. Oh, tunggu dulu. Lanjut. Ya. Nah, saya hanya seorang pegawai, ibu rumah tangga. Dan saya bukan seorang ustadz. Mana mungkin saya bisa? Sekarang saya ingin tanya ibu-ibu sekalian. Ketika, mohon maaf, ketika ada seorang anak lahir ke dunia ini, maka apakah anak itu bisa langsung jalan? Tidak. Bapak, pernahkah melihat anak 5 tahun bisa langsung bahasa Arab? Iya, di Arab. Di Arab kan. Tapi karena apa? Lingkungan. Itu anak 5 tahunnya bisa bahasa Arab, Pak. Masa kita gak bisa, Pak? Lanjut. Ya. Nah, contoh sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan la yubdahu fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta'a. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah terputus berkahnya. Sekarang, bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan nama Allah? Nah, mudah enggak? Mudah. Sekarang saya bahas lagi nih. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Oh, kan bisa kan bahasa Arab? Gampang kan? Gampang. Lanjut. Kita bangun mindset dulu ya. Nah, karena Allah sayang pada kita, maka kita tidak jadi orang yang sekolah di bahasa Arab dan lain sebagainya. Bahkan ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kita menjadi orang Indonesia. Kenapa saya katakan? Salah satunya, bahasa Arab menjadi salah satu sumber bahasa Indonesia. Dan ini yang akan salah satu metode si kecap. Saya kasih contoh satu. Yaitu, as-shalah, apa artinya? Salat. Zakat. Rizki. Ghaib. Nah, gak beda jauh kan? Nah itulah, beruntung kita menjadi orang Indonesia salah satunya. Karena banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi inilah salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Nanti saya akan bahas lagi. Contoh gini, bahasa Inggrisnya saya telah makan apa? Alhamdulillah. Saya telah makan. Apa? Wes mangan. Oh salah ya. Apa bahasa Inggrisnya saya telah makan? I have eaten. Nah, ada 3 kosakata ya. Bahasa Indonesia juga saya telah makan. Kalau bahasa Arab, akal tuh, selesai. Udah makan. 1:3 kan. Bayangkan Al-Quran yang kita punya, itu yang satu kosakata seperti tadi aja, kita jarang bacanya. Apalagi kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa lebih tebal daripada ini. Subhanallah. Inilah salah satu manfaat kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Memperingkas kalimat-kalimat yang tidak perlu. Dan bahasa Arab meringkasnya itu dia. Kita lanjutkan lagi mbak. Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan dalam surat Yusuf. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab. Agar kamu memahaminya. Kenapa tidak dalam bahasa Indonesia? Kenapa tidak dalam bahasa Inggris dan sebagainya? Tadi ada faktor yang pertama, memperingkas kalimat. Yang kedua, bahasa Arab punya arti yang luas, tidak seperti bahasa-bahasa lain. Saya kasih contoh begini. Jamal. Artinya Jamal apa? Jamal. Ganteng. Wah, cah bagus. Tapi kalau Jamal onta. Oh, hati-hati yang punya anak Jamal ya. Salah panggil, panggil ontak nanti. Oh, kan? Contoh lagi. Mator dengan mator. Beda lagi. Hamam, hamam. Panjang pendek berbeda, artinya juga berbeda. Maka salah satu kenapa Allah turunkan bahasa Arab. Maka untuk mempermudah para ulama-ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh ketika kita dengar ayat. La yamussuhu ilal mutahharun. Di surat apa itu? Al-Waqi'ah. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ayatnya satu. Tapi ditafsirkan oleh para ulama-ulama, ada sebuah perbedaan untuk hukum orang yang memegang Al-Quran. Bagaimana orang yang haid? Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang membolehkan dengan tujuan kalau ia sebagai ustazah wajib mengajar, dibolehkan. Nah, jadi kenapa dengan bahasa Arab ini Allah turunkan? Karena salah satunya bahasa Arab bisa dikembangkan dengan berbagai metode lainnya. Lanjut mbak. Ya. Ada sebab-sebab utama mudah faham Al-Quran. Tiga sebabnya. Oke, sekarang bapak, sekarang saya ingin tanya. Bapak sekalian. Apa sebab-sebabnya anak kecil bisa berjalan dengan cepat? Yang tadinya dia ngerangkak. Apa pak? Ada tujuannya, lalu? Ah, dia gak tahu kalau dia jatuh. Tapi kalau dia jatuh, anak kecil berdiri lagi gak? Berdiri lagi. Sekarang saya ingin tanya, ibu sekalian. Apa sebab-sebabnya supaya ibu terlihat cantik? Nah, lu. Oh, bingung kan? Apa? Oh? Pede. Nah, sekarang saya mau nanya. Semua orang di sini putih gak kulitnya? Putih, pak. Cuma beda levelnya, ada level 1, level 10. Mohon maaf. Semua orang di sini hidungnya mancung enggak? Mancung, cuma beda arahnya, ada yang ke depan, ada yang ke dalam. Nah, begitu juga ada penyebab-penyebabnya dan sebab ini akan terjadi kalau kita punya mindset yang sama. Yaitu saya ingin buat sebuah slogan ketika saya katakan paham Al-Qur'an. Nah, insyaallah bisa. Bisa? Jadi saya katakan, faham Al-Quran, kepalakan tangannya, insyaallah bisa. Faham Al-Quran, insyaallah bisa. Ya, baik, kita lanjutkan. Mbak, lanjut. Berdoa agar bisa faham Al-Quran. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Kalau mungkin ingat pengajian, ada anak-anak, atau mungkin kita masih dengar, pernah ingat gak doa ini? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atra fannahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ingat doa ini? Allahu Akbar. Nah, Maka salah satunya kita ingin paham Al-Quran, maka kita memohon kepada Allah. Ya Allah, fahamkan kami dengan Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah. Berdoa. Sekarang saya ingin tanya, ibu sekalian dan bapak, ada orang yang dia berpuasa dengan niat supaya pekerjaannya lancar. Salah gak dia? Salah tidak? Saya pengen baca surah Al-Waqiah supaya rezeki saya lancar. Oke, baik. Saya ingin jelaskan sedikit karena ini sering terjadi. Ada tiga tingkatan iman dalam kehidupan ini. Yang paling bawah namanya ilmu yakin. Orang mengetahui satu amalan, namun dia tidak mengerjakannya. Contoh, jika engkau bangun tahajud, maka Allah akan beri kekuatan jiwa. Hatimu tidak sedih. Tidak mudah sedih. Maksudnya begitu. Nah, namun dia hanya tahu, tapi tidak dilakukan. Nah, itu namanya tahapan level iman paling bawah, ilmu yakin. Tahapan yang kedua, yaitu ainul yakin. Dia beramal karena merasakan khasiatnya sendiri. Ternyata ketika saya sholat duha, pekerjaan saya lancar loh. Ah, itu dia. Ini juga tidak salah. Kenapa? Ada rujukannya. Tadi salah satunya sudah kita buka, Al-Baqarah 261. Siapa yang bersedekah, maksimal Allah akan ganti 700 kali lipat. Siapa yang rajin sholat duha, maka Allah lancarkan rezekinya. Allahu Akbar. Kalau masalah niat dan keikhlasan, itu urusan Allah. Belum tentu kita yang sedekahnya 1000 diam-diam. Kamu tuh sedekah 1 juta diumumin di masjid. Ria. Wah. Padahal kita, lihat dong, aku 1000, gak ada yang tahu kan. Wah. Belum tentu begitu juga. Jadi, mau yang sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, selama niatnya karena Allah, insya Allah baik. Itulah. Nah, begitu juga ketika kita berdoa. Bapak ibu sekalian, insya Allah ketika kita meminta kepada Allah, supaya kita difahamkan Al-Quran, Allah akan buka jalannya. Sebelumnya, makanya kita baca Al-Fatihah paling tidak. Ada penyebab yang kedua. Lanjut, Mbak. Yaitu penyebab yang kedua, belajar fokus untuk paham Al-Quran. Sekarang saya ingin nanya Bapak Ibu, kira-kira anak itu bisa jalan di usia berapa rata-rata? Tahun? Dua tahun? Setahun, iya. Mohon doa juga Bapak Ibu, istri saya juga lagi hamil. Ini sudah jalan 5 bulan. Hamil anak keempat, baru 4. Kalau Ustaz Arifin, guru kita, dia punya cita-cita anaknya minimal 12. Alhamdulillah aja. Iya. Nah, belum. Belajar fokus untuk paham Al-Quran. Maksudnya apa hubungannya dengan tadi anak? Anak kecil ketika baru jalan, dia jatuh lagi. Berdiri lagi. Jatuh lagi. Enggak ada kapok-kapoknya. Apalagi kalau dia ngeliat ada kue di situ, pengen ngambil. Ngerangka dia kan. Gimana caranya? Fokus dia belajar untuk bisa berjalan. Nah, begitu juga. Salah satu kita ingin paham Al-Quran, kita fokus belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang dianggap mudah dan cepat. Sudah fokus, kita cari metode apa yang paling tepat. Nah, disinilah yang ingin saya antarkan ke metode si kecap. Apa si kecap itu? Si kecap ada kepanjangannya. Sistematis, kerap, dan cepat. Bagaimana cara kerjanya? Nanti saya sampaikan. Next, Mbak. Coba, bisa videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa abdul salati wa tamu taslim. Ala al-mab'uti rahmatan lil'alamin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bikum. مشاهدو ومتابعو فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. نقدم لكم هذه الفقرة. Dia seorang pembawa acara. Ini dalam sebuah acara televisi di Timur Tengah. Ada seorang penghafal Al-Quran yang dia anak autis, tidak normal. Namun dia bisa menghafal Al-Quran. وأرقام الصفحات. كمبيوتر بشري أمامنا سنجري معه هذه المقابلة. ونتعرف على إمكانياته في حفظ كتاب الله عز وجل. Namun dia punya kelebihan selain menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sebutkan satu ayat dia bisa melanjutkannya dengan diacak dari awal sampai akhir Al-Quran. Nah, ini lagi mau dites. تحدثنا عنه سابقا. قلنا أنه صاحب إعاقة ذهنية لا يقرأ ولا يكتب، وإذا خرج من البيت ما يعرف يرجع إلى البيت، ويحتاج إلى من يساعده في أبسط الأمور كلبس الملابس، ويعني إذا احتاج إلى دورة مياه وما شابه ذلك. شيخ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاختبار اليوم حيكون اختبار صعب، سنسأله في المتشابهات، أعطيه كلمة وأطلب منه dia menyebutkan satu kalimat ayat para syekh ini. Kamu lanjutkan ya. Diacak dari juz 1 sampai juz 30. Jangan contoh beberapa. النمط الأول سيكون كلمات أنتقيها له وأسأله عن رقم الآية وأسأله عن السورة التي فيها هذه الكلمة. شيخ أحمد خليك معي. أمرك يا شيخ شمداد. ما تعرف اسمك. طيب جزاك الله خير. طيب شيخ أحمد. أمرك يا شيخ شمداد من العراق. جزاك الله خير. هذا لقطها مرة وأسجلها في الكمبيوتر عنده. طيب. كلمة مكلبين. يا شيخ مكلبين. تعلمونهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. بوك جزاك الله خير. نجرب الكلمة بالضبط في سورة المائدة الله يظهرها على الشاشة. الآية رب الآية. Dia bisa menyebutkan letak ayatnya di mana, posisi ayatnya di pertengahan dari surat ini, ayat ini. Jadi tidak hanya hafal. Allah. Ya. Next. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bisa seperti ini. Wah, bisa dulu kan. Dulu waktu saya masih belajar, dikatakan oleh salah seorang ustaz saya, walaupun mungkin kita belum bisa hafal Al-Quran, tapi kita punya semangat belajar Al-Quran, semangat itulah yang membuat anak-anak kita akan mudah menghafal Al-Quran, cucu-cucu kita. Energi semangat itu yang paling utama, Pak. Makanya kenapa dahulu ulama Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 6 tahun, semangat orang tuanya. Itu dia, energi orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini contoh anak-anak yang penuh keterbatasannya, namun dia bisa. Jika dia bisa, kenapa tidak kita? Lanjut, Mbak. Bapak Ibu sekalian, kalau ada dua pilihan, sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit, pilih yang mana? Sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit? Iya, intinya apapun itu, berpikir positif, insya Allah. Siap Ibu, diberi Bapak 50 juta dengan 1000 perak, tidak ada bedanya? Siap? Wah, berat. Baik, kita lanjutkan, Pak. Nah, ada 5 alasan tadi penyebabnya, kenapa kita bisa paham Al-Quran. Sekarang alasan-alasan kenapa Allah mudah kita memahami Al-Quran. Allah telah menjamin kemudahan. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهْمٍ مُزَكِّرٍ. Coba kalau nanti Bapak Ibu lihat di surat Al-Qamar surat 54, 4 kali ayat ini diulang-ulang dipertegas. 4 kali. Walaqad yasarnal Qur'ana. Sama dalam kalimat fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. 31 kali. Kenapa Allah ulang-ulang? Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin menekankan paham Al-Qur'an itu sangat mudah sekali bagi yang mau. Faham Al-Quran? Insya Allah bisa. Nah, siap. Ada faktor yang kedua lagi, alasannya. Lanjut. Al-Quran terbatas jumlah halamannya, kurang lebih 600 halaman. Satu juz berapa halaman? Ayo, ada yang 8, ada yang berapa? 9. Tebak-tebakan kita nih ya. Halaman atau lembar? 8 lembar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 10. Nah, makanya ketika dikali 2, 20. Maka dikali 30, 600 kurang lebih halamannya. Coba bayangkan kalau Al-Quran itu lebih daripada 600 halaman dan berkembang terus. Makanya sangat mudah karena Al-Quran sangat terbatas jumlahnya. Kalau dihitung-hitung, satu hari satu ayat kita hafal Al-Quran, kita sudah menghitungnya, yaitu dalam jangka waktu 18 tahun. Taruh, orang mau belajar usia 20 tahun. Dia belajar menghafal one day one ayah. Satu hari satu ayat dia hafalkan, di usia 38 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Ini apalagi sudah 50 kan, insya Allah sudah hafal insya Allah. Oh ya, di program kita lagi buat pesantren. Untuk yang kemarin sudah akhwatnya, sudah jalan hampir 5 bulan. Kita buat program hafal Al-Quran dalam waktu 6 bulan. 6 bulan kita sedang buat. Gitu loh. Nah ini kita lagi buat untuk pesantren ikhwannya. Cuma memang dibatasi saat itu. Kita untuk ikhwannya hanya terima 10 orang. Jadi per semester hanya 10 orang. Nah itu. Cuma memang siap menyantren di sana. Oke. Lanjut. Yang ketiga. Banyak kosakata yang mudah dipahami atau sering diulang-ulang. Tadi contohnya ada kalimat fabi ayyi ala. Terus contohnya ada apa lagi? Afala tatafakkarun, afala taqilun. Ya. Bahkan sekali lagi Bapak Ibu, ketika dahulu saya belajar menghafal Al-Qur'an, kita mulainya dari juz 1 Bu waktu itu di pesantren, bukan dari juz amma. Kenapa? Karena inti kosakata Al-Qur'an itu ada di juz 1 rata-rata, juz 1 sampai juz 2. Yang lain pengulangan-pengulangannya, Bu. Nah, itu dia. Selanjutnya 4. Mbak Pika. Banyak ayat yang sering berulang tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Yang kelima. Sering kita baca, kita dengar. Maka tadinya sehari kita baca Al-Fatihah berapa kali? Ada yang tahu? Minimal berapa? 17 kali dalam sholat wajib. Ketika sering dengar, anak TK pun yang belum bisa baca Al-Quran sudah hafal. Karena sering baca, sering dengar. Sama, ada anak 5 tahun bisa bahasa Arab, padahal gak pernah kuliah Arab. Karena sering dengar. Nah, selanjutnya kita akan masuk mulai. Kita akan masuk. Ini anak-anak. Jadi yang mereka sedang diprogram. Usia 2 tahun. Di kelas 2 SD ini. Dia sudah menghafal 2 juz. Gitu loh. Kita sedang program anak-anak kecil akan lebih mudah. Oke, kita akan masuk. Next. Oke. Lanjut, Pak. Slogannya tadi sudah. Oke. Kita akan masuk dalam sebuah metode. Bagaimana bisa memahami Al-Quran. Ya. Nanti saya akan buka beberapa tipsnya. Satu tips dulu, nanti kita akan coffee break. Bapak Ibu sekalian, intinya metode si kecap ini menggunakan 3 metode sederhana. Pertama, dia pembagiannya berdasarkan kosakata. Jadi tiap kosakata kita akan bagi, yang dibagi dalam 4 bagian. Ada warna apa yang paling ujung kanan? Hijau. Selanjutnya merah, biru, hitam. Hijau, merah, biru, hitam. Kami sedang mencetak bukunya, Bapak Ibu sekalian. Ada bukunya yang nanti di dalamnya ada 2 juz Al-Quran. Yang mana isinya sama dengan Al-Quran yang kita punya. Bedanya, ayat-ayat tersebut memiliki 4 warna. Hijau, merah, biru, hitam. Ya. Seperti apa cara kerja si kecap ini? Kita akan mulai masuk. Mbak, lanjut. Alif lam mim. Warna apa? Zalika kitab la raiba fi huda li al muttaqin. Ini contoh yang nanti kita cetak dalam buku kita, Pak. Yaitu Al-Qur'annya sama, cuma beda di pewarnaannya saja untuk memudahkan bagaimana memahami Al-Quran. Maksudnya apa warna-warna tersebut? Kita mulai masuk. Next. Yang pertama, maksud warna hijau adalah mencari kata-kata di Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Tadi sudah disampaikan, banyak bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Arab. Ternyata di Al-Quran seperti itu. Seperti apa contohnya? Next, Mbak. Oke. Contoh, warna hijau yang ayat mutasyabihat dihilangkan. Kita mulai dari ayat kedua. Alkitab, apa artinya? Kitab, buku ya. Oke, kita mulai. Goib. Goib. As-salah. Oke, mana lagi? Akhirat. Gampang tidak? Mudah? Mudah kan? Subhanallah. Ini maksud warna hijau. Yaitu, ada kosakata di dalam Al-Quran yang artinya sama dengan bahasa Indonesia. Nggak perlu dicari lagi di kamus. Artinya sama, insyaallah. Nah, lanjut Mbak. Kita masuk yang kedua. Yaitu, warna merah. Mencari kata-kata Al-Quran secara umum, dan dia berulang-ulang. Kalau di dalam bukunya nanti di halaman 16 dan 20. Contohnya seperti apa? Masuk Mbak. Oke. Warna merah. Ada kata zalika la alazina. Apa sih maksudnya ini semuanya? Oke. Kita akan coba jelaskan. Lanjut Mbak. Bisa? Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Kita akan mulai dari contoh harfun, kata sambung. Nah. Contoh kata sambung dalam bahasa Indonesia apa, Pak? Ke, untuk, ketika, dan sedang. Dalam Al-Quran, ternyata dari sekian banyak kata sambung di Al-Quran, hanya ada kata sambung yang sering diulang. Bi, li, la, wa, ala, la. Bi, li, la, wa, ala, la. Coba ikuti. Bi, li, la, wa, ala, la. Ibu-ibu, silakan baca. Bapak-bapak? Oke, kita akan coba bedah. Contoh dari Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bi, dengan. Bil akhirat, bil ghaib. Kata Mbak, ini sering diulang-ulang. Jadi ketika ketemu huruf ba, artinya apa? Dengan. Dengan huruf ba. Selanjutnya. Li, bagi. Contohnya ini apa? Silakan dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Li, bagi. Li'i. Li'i la fi Quraisy. Ini contoh li. Bilila wa ala la. Jadi kalau kata li, yaitu bagi. Ya. Bagi Allah. Lanjut. La. Masih sama artinya. La dengan li. Silakan dibaca. Walam yakullahu huwan ahad. Lam yalid wa lam yulad dan lain sebagainya, nanti kita akan coba bahas lagi. Jadi bahwa bukan berarti harfun ini, kata sambung ini hanya dalam arti kata tidak dipakai dalam bahasa Arab. Namun di dalam Al-Qur'an hanya ada bi lila wa lala yang paling banyak yang digunakan. Contoh kita masuk lagi, huruf waw. Wa artinya dan atau demi. Silakan dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia. Wa artinya dan. Wa artinya dan. Bi tadi artinya apa? Dengan. Li bagi. La bagi. Wa dan atau demi. Wal asr. Lanjut. Ala, silakan dibaca. alaihim. Nah, ini kadang-kadang orang kejebak pakai alif hamzah nih kadang-kadang. Alaihim. Beda Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini. Jadi, ini contoh kalimat dengan alanya. Alaihim. Gitu lah. Contoh lagi dengan satu lagi harfun, habis ini kita coffee break. La. La artinya bukan, tidak. Tadi ala atas. Pada. La, silakan dibaca. Ya, ini maaf, ini harusnya merah, saya lupa di ini kan. Nah, la itu artinya tidak. Kayak tadi sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bilillah wa ala la. Silakan. Oke. Bilillah wa ala la. Ini huruf-huruf kosakata yang sering ulang harfun kata sambung dalam penggunaan di Al-Quran yang sering kita baca ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coffee break sejenak. Kurang lebih berapa lama Pak? 15 menit. Insya Allah kita akan sambung lagi dan insya Allah akan lebih seru lagi. Baik, kita tutup sementara dengan ucapan alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai kembali. Insya Allah gak lama lagi. Nanti juga ada sesi tanya jawabnya. Di akhir kita akan sediakan waktu untuk tanya jawab diskusi. Baik, kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Kenyang? Masya Allah. Ya, setelah menikmati hidangan perut, kembali lagi hidangan otak, iya, dan hati. Ya. Ya. Ya, Mbak, maaf, kita lengkap dulu. Udah enggak apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan, ada kata harfun lagi. Tadi sudah bililah wa alala. Sekarang kita masuk dalam beberapa huruf. Fi min ila inna. Ya, ibu-ibu. Fi min ila inna. Bapak-bapak. Yang tadi. Bilila wa alala. Fi min ila inna. Yes. Fi artinya apa? Di dalam. Oke. Okay. Bukan bi ya. Kalau bi apa? Dengan. Oke. Okay. Apa contohnya fi? Silakan, Mbak. Ya. Yeah. Yeah. Kita akan masuk di sini ada kata fihi. Fihi dalam, mohon maaf, ini juga belum dimerahi. Di sini ada kata fihi, di dalamnya. Jadi, ini contoh kata harfun yang menggunakan kata fi. Contoh lain apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ah, mohon maaf, itu bi ya. Contoh fi ada lagi enggak? Apa? Ya bukan itu bil. Fi. Apa? Fi Quraisy. Li ila fi Quraisy fiha. Oke. Kita contohnya lagi selanjutnya. Min dari. Contohnya seperti ini. Masuk jadi mir rabbihim. Min dari. Ya. Fi apa? Yang fi. Iya. Li. La. Bi. Ala. Wa. Dan. Oke. Lanjut Mbak. Ila. Kepada. Contohnya itu. Ilaika. Ila Rabbihim. Ila Rogibun. Nah, itu contoh-contohnya lagi. Lanjut, Mbak. Inna. Inna artinya apa? Oke, contohnya apa inna? Gampang sekali. Nah, inna sholata tanha. Apalagi, Ibu? Nah, Mbak, ada door prize nggak, Mbak, nanti? Ada? Oh, cuma ada satu nanti. Jadi, nanti kita punya door prize, yaitu CD. CD yang nanti isinya tentang isi buku si kecap. Nah, itu. Jadi, karena masih dalam percetakan, yang baru ada, kita baru CD-nya. Untuknya, nanti kita ada quiz-nya. Ya, inna sesungguhnya. Bilillah wa ala la. Fi min ila inna. Ya, lanjut, Mbak. Ya, ini sama yang tadi fi min ila inna. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris kata ganti itu apa? Bahasa Inggrisnya kata ganti apa? Ya, itu contoh-contohnya. Kalau dalam bahasa Arab itu domir. Ada domir awal, ada domir akhir. Nah, kita akan masuk domir awal. Dari sekian banyak kata ganti yang ada dalam bahasa Arab, hanya ada 6 yang dipakai dalam domir awal. Nanti ada lagi domir akhirnya. Nah, kita akan masuk. Huwa. Dia laki-laki ya. Oke. Saya akan pakai gerakan tangan. Kalau huwa begini. Huwa. Dia laki-laki. Contohnya apa? Mbak? Qul huwallahu ahad. Ada lagi yang bisa sebutin huwa? Apa? Ya. Wallazi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Oke. Setelah huwa, contoh kata ganti selain huwa, apalagi ya, Mbak? Hum. Oke, bisa diikuti tangannya seperti ini. Huwa hum. Diangkat tangan kanannya, mohon maaf Bapak Ibu. Huwa hum. Huwa hum. Nah, hum apa? Mereka laki-laki. Silakan dibaca contohnya. Wabil akhirati hum yukinun. Razaqnahum yunfikun. Ah, ya, lanjut. Oke, sekarang anta. Ah. Gerakan tangannya begini Bapak Ibu sekalian ke depan. Anta. Ente, lain lagi ente. Itu Betawi. Ye. Ini bahasa Arab. Anta. Kamu laki-laki. Oke, sekali lagi. Huwahum. Huwahum. Anta. Anta, engkau seorang laki-laki. Apa ini? Allahumma anta salam. Ah, itu dia. Ilah air. Oke, anta. Lanjut, Mbak. Antum. Ah, kalau antum, tangannya ke depan begini. Anta antum. Anta antum. Oke, dari depan lagi. Huwa hum. Anta antum. Huwa hum. Anta antum. Iya, antum apa? Kamu sekalian banyak. Namun dalam kaidah percakapan bahasa Arab, walaupun kita bicara dengan satu orang, lebih sopan menggunakan kata antum. Dan antum itu bisa lari ke laki-laki atau ke wanita. Kalau anta sudah pasti laki-laki. Gitu loh. Oke. Contohnya. Silakan dibaca. Wala antum ma biduna ma a'bud. Iya, lanjut, Mbak. Ana. Tangannya begini. Ana. Ana. Huwa hum. anta, antum, ana, siapa ana? Ane, wah kata orang Betawinya. Contohnya seperti apa? Nah, apa nih? Wala ana bidum ma abattum inni anallaha rabbul alamin. Surat Toha. Akulah Allah Tuhan semesta alam. Iya. Lanjut mbak. Oke. Nahnu. Gerakan tangannya begini. Nahnu. Nahnu. Ana. Nahnu. Huwa hum. Anta. Ana nahnu. Sekali lagi. Huwa hum. Anta antum. Ana nahnu. Ah, gampang? Insya Allah. Iya. Silakan contohnya. Qalu innama nahnu muslimun. Nah ini. Jadi di sini contoh nahnu. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita tadi bicara domir awal, ini dari sekian kata domir awal yang 13 di atas 10 lebih hingga 16 wazannya, hanya 6 domir awal yang sering dipakai di dalam Al-Qur'an. Hanya 6 domir awal yang sering dipakai di dalam Al-Qur'an. Mbak, next. Kalau diperingkas, lanjut Mbak. Iya. Seperti ini urutannya. Huwa hum anta antum ana nahnu. Iya. Bapak-bapak, ada yang bisa kasih contoh satu orang di depan? Ada yang berani? Berhadiah CD. Wah. Free. Praktek ke depan pakai gerakan tangan. Ah, siap. Subhanallah, bapak ini. Enggak apa-apa. Iya. Silakan, Pak. Oke, Bapak Ibu silakan diikuti, Bapak. Mohon maaf. Tapi apa maksudnya ya? Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Sekali lagi, Bapak Ibu ikuti gerakannya. Ayo. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Mbak Pika, mana-mana CD-nya? Oh nanti habis acara, tenang Pak ya. Dengan Bapak siapa? Muhammad Iqbal. Oh semoga Pak Iqbal selalu disayang Allah. Amin. Baik. Nah ibu-ibu mau? Door prize-nya senyuman saya. Cling. Enggak ya? Baik, selanjutnya. Sekarang kita kata ganti akhirnya. Domir akhirnya. Sama, cuma 6 saja. Nah. Hu. Hu. Dia laki-laki seorang. Hanya dia seorang laki-laki. Contohnya Mbak. Silakan dibaca. Walam yakul kufuwan ahad. Ya, Mbak Pika next. Lagi contohnya. Nah, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi bahwa sekali lagi kata ganti ini selalu ditempatkan di akhir kalau tadi di awal kalimat. Setelah ketahu, apalagi ya? Next Mbak. Huhum. Ikuti gerakan tangannya. Huhum. Ya. Apa artinya? Mereka laki-laki lebih dari satu. Contohnya, Mbak. Ah ya. Gak ada contohnya ya? Ah, ini dia contohnya. Sama, penggunaan hum dengan him. Shiratul ladzina an'amta 'alaihim. Sama, penggunaan hum dengan himnya. Gitu. Nah, jadi di sini katanya di terakhir. Oke, lanjut. Sudah huhum apa ya? Ka. Nah. Ka itu adalah engkau seorang. Oke, ikuti gerakan tangannya. Huhum. Ka. Iya. Apa bacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini contohnya, sering kita baca. Lanjut. Kum, kalian. Laki-laki lebih pada satu. Nah, gerakan tangannya sama. Kum. Ya, kita sama-sama ikuti. Kum. Hum. Kakum. Hum. Kakum. Iya. Assalamualaikum. Ah, itu contohnya. Lakum dinukum. Ah, itu. Baik, lanjut, Mbak. Oke. Yana. Ya, kata saya. Seperti ini gerakannya. Ya, akhiran ya. Ya, na. Ya, na. Ikuti gerakannya. Ya, na. Nah, itu yang nahnu. Nanti kita bahas. Oke. Contohnya apa ya? Ini dia. Apa bacanya? Lakum dinukum wali yadin. Ya, kata ganti akhirnya dia. Rabbi firli. Nah. Wali walidayya. Nih, kata ganti yang ini. Nah, sudah ya. Sekarang masuk nahnunya. Nah. Nahnu. Kita mulai dari awal lagi. Huhum. Kakum. Yana. Yang awal masih ingat gak nih ya? Yang awal masih ingat gak? Huahum. Ah, ya. Oke, kita sama-sama. Huahum. Anta antum. Ana nahnu. Oke. Huhum. Kakum. Yana. Ah, gampang? Insya Allah. Kesalahan pada prosesor otaknya. Waduh. Gak apa. Kurang makanannya mungkin. Iya. Baik, contohnya ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Rabbana atina. Rabbana zughna anfusana. Ah, itu dia. Ini contoh-contoh kata domir awal dengan domir akhir. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, di domir akhir, Bapak Ika, sama, ternyata hanya 6 domir akhir, sama seperti domir awal, yang hanya sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ini. Jadi gak perlu menguasai semua kata ganti bahasa Arab, cukup yang ini saja, maka kita insya Allah sudah hafal. Gitu. Baik, lanjut Mbak. Di sini ada namanya isim isyarah, kata petunjuk. Contohnya gitu. Haza. Haza. Tangannya begini, mohon maaf. Haza. Ah, apa artinya? Ini. Ya. Contohnya Mbak. Apa bacanya? Ah. Falyabudu rabb hadzal bait. Lanjut. Haulai. Oke, gerakan tangannya begini. Sekarang dari Haza. Haza. Haulai. Haza. Haulai. Mereka ini orangnya banyak. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai. Al-Baqarah ayat 31. Lanjut, Mbak. Oke, kita mulai. Zalika. Tangannya keluar. Zalika. Haza. Haulai. Zalika. Dari awal lagi. Huwahum. Anta antum. Ana nahnu. Huhum. Kakum. Yana. Haza. Haulai. Zalika. Itu. Contohnya opo. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Allahu akbar, subhanallah. Lanjut, Mbak. Ulaika. Ulaika. Ke depan. Ulaika. Ya, mereka itu. Contohnya. Nah, ini apa bacanya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya, subhanallah. Baik. Kalau dalam kata isim isyarah, dari sekian banyak kata petunjuk, empat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, yang sering diulang-ulang. Kalau domir awal 6, kalau kata petunjuk hanya ada 4. Nah ini dia. Inilah Al-Quran yang diberi warna merah. Kalau hijau tadi kata yang tidak perlu dicari artinya karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini yang untuk warna merah. Lanjut, Mbak. Ya. Isim mausul. Nah, isim mausul sama kata sambung yang bermakna yang. Allazi. Allazi. Begini tangannya. Allazi. Iya. Contohnya apa, Mbak? Iya. Apa ini? Iya. Yang sering kita baca ternyata. Lanjut, Mbak. Oke. Allazina. Allazi. Allazina. Iya. Orang-orang yang lebih daripada satu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Contohnya apa lagi? Banyak itu. Alladzina yu'minuna. Nah, ternyata banyak. Lanjut, Mbak. Oke. Ma. Ma. Apa? Nah. Apa ini bacanya? La a'budu ma ta'budun. Ya. Lanjut, Mbak. Man. Man. Man. Ma. Man. Jangan digabung. Nama orang nanti ya. Ma. Man. Allazi. Allazina. Maman. Iya. Contohnya. Wa minan nasi man yakulu amanna billah. Allahu Akbar. Sering kita temukan kalimat-kalimat ini ternyata. Lanjut, Mbak. Nah, sama seperti isim isyarah, isim ini hanya ada 4 yang digunakan. 6, 6, 4, 4. Sekarang kita ulang semua dari awal. Wah, masih ingatnya nih ya. Huwahum. Anta antum. Na nahnu. Huhum. Kakum. Yana. Habis itu apa lagi tuh? Habis itu apa lagi? Ada apa lagi? Haza. Haulai. Zalika. Habis itu apa? Awir. Ulaika. Oke. Sekarang kita lanjut yang tadi. Allazi, allazina. Maman. Gampang? Insyaallah. Lanjut, Mbak. Nah, ini dia. Tadi kita sudah bicara panjang lebar-lebar, udah senam-senam. Wah. Ini maksudnya menjelaskan yang seperti ini nih. Ada zalika. Zalika artinya apa tadi? Zalika itu la. Tidak. Fi. Di dalam. Li. Bagi. Alladzina. Orang-orang yang. Ada nanya. Nahnu. Oke. Bi. Dengan. Terus apa lagi? Wa. Dan. Wa. Dan. Mimma. Bagian. Hum. Mereka yang. Wa. Alladzina. Bi. Dengan. Ma. Apa. Oke, sampai sini dulu. Iya, subhanallah. Ini yang menunjukkan warna merah. Beda lagi nanti yang garis. Iya. Lanjut, Mbak Pika. Nah, sekarang saya ingin kasih tugas saat ini. Wah. Tugasnya sederhana sekali. Sekarang saya cuma minta tolong dihitung warna merah di ayat satu ayat ini. Saya akan baca ayatnya satu aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berapa? Warna merahnya ada berapa? Ayo. Nah, coba Bapak Ibu dilihat di handout-nya. Ternyata ini sudah ada. Mohon maaf, Pak. Boleh saya pinjam sebentar? Iya. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang saya minta di balik halaman kedua, handout-nya. Nah, jadi daripada lihat ke slide, di halaman kedua sudah ada. Nah, coba dibuka. Ada berapa warna merahnya? Sembilan. Oke, sekarang yang ayat berikutnya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Berapa warna merahnya? 7. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kata-kata yang tadi kita pelajari ternyata hanya pengulangan. Jadi kata-kata tadi itu berulang-ulang di dalam surat-surat di Al-Qur'an. Nah, inilah gunanya kenapa kami mewarnai kalimat-kalimat tersebut supaya mudah. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa warna lagi. Ya. Lanjut, Mbak. Nanti ada tanya jawab. Yang ketiga, warna apa? Biru. Nah, nanti kalau di dalam atau bukunya ada kata-kata yang maknanya sangat mudah difahami dan telah kami kumpulkan dalam sebuah kotak kelompok, ada di halaman 23 sampai 29 nanti di bukunya atau di CD-nya. Nah, seperti apa contohnya? Lanjut, Mbak. Ilah. Apa artinya ilah? Kita sering dengar. La ilaha illallah. Ilah itu apa? Apa? Ilah. Bukan ilah. Ada ha-nya. Ilah. Coba kita lihat. Mbak, ketik, Mbak. Nah, sembahan. Robbi baru Tuhan. Nah, ini terkadang kita ada salah arti di sini. Ilah yang dimaksud sembahat. Ya. Contoh lagi ada ismun dan lain sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, kata-kata tersebut yang tadi semua dikumpul dalam sebuah kotak di warna biru. Yang ini sering berulang-ulang dan kami warnai warna biru. Nah, seperti itu. Lanjut. Cepat. Iya. Lanjut. Kana. Ada yang pernah dengar kana? Apa tuh kana? Ada. Terus apa meneh? Apa sih kana? Klik, Mbak. Dia dulunya adalah menjadi atau berada. Nah, ini beberapa. Jadi, kata-kata tersebut, ini tadi saya kelompokkan, kami kelompokkan hanya di dalam sebuah kotak, hanya dalam 7 halaman kurang lebih. Gitu loh. Nah, lanjut. Karena waktunya kita agak mepet. Iya. Nah, ini warna biru dan lain sebagainya. Kola, robuka, malaika, dan lain sebagainya. Nah, ini kami kumpulkan semuanya. Lanjut. Ya. Sekarang saya minta tolong, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Kita coba baca di ayat ketiganya. Coba dibaca Pak, Ibu. Allazina. Ya, sekarang allazina artinya apa? Yu'minuna. Beriman. Bi. Dengan. Al-ghaib. Ghaib. Wa. Yuqimuna. Mendirikan. Mereka mendirikan. As-sholat. Sholat. Wa. Dan. Mimma. Sebagian. Rozak. Rozak nahum. Rezeki mereka. Yungfikun. Nah, ini satu ayat aja. Padahal. Tapi ternyata kita sudah mampu karena kita sering membacanya dan sering kita dengar kalimat-kalimat ini. Lanjut, sudah di warna berikutnya. Nah, ini tadi saya katakan di dalam 7 halaman buku si kecap atau di CD si kecap yang ada di depan, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Lanjut. Iya. Bapak Ibu sekalian, ketika kami merumuskan hal ini, ternyata bahwa kalau kita kuasai yang warna hijau yang tidak perlu dicari artinya karena sudah menjadi warna, menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, tadi yang kita pengulangan-pengulangan, domir awal, wahum dan lain sebagainya, ditambah Bapak menguasai yang 7 halaman ini, kosakata yang sering berulang, maka kurang lebih telah menguasai setengah kosakata Al-Quran. Karena hal-hal ini yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Yang lain penambahan-penambahannya lagi. Nah, lanjut Mbak. Tugas kita sering mengulang-ulang 12 halaman ini. Jadi nanti yang kami berikan itu, Bapak Ibu sekalian yang di ini, halaman kedua. Ini sebenarnya masih ada lanjutannya lagi, namun ada di buku. Dan di apa CD si kecap itu. Jadi insya Allah ketika kita sudah memahami ini, insya Allah inilah induk kosa katanya Al-Quran. Yang lain adalah penambahan-penambahan di dalam Al-Quran. Nah, kita masuk detik-detik terakhir, masih ada satu warna lagi. Lanjut Mbak. Yaitu warna hitam. Warna hitam adalah kata-kata yang sulit difahami. Dan dia ditemukannya bukan di dalam kamus bahasa Arab yang seperti Al-Munawar dan lain sebagainya. Al-Munawir dan lain sebagainya, mohon maaf. Nah, kamus ini, mohon maaf Mbak bisa tolong diambilkan. Habis ya? Oh sudah ada yang beli. Kamus ini kami satukan. Tadi ada yang sudah beli kamusnya? Bapak? Oh ya. Ya. Ya. Ada yang ngeborong ternyata. Nah, kalimat-kalimat yang diwarnai dengan warna hitam ditemukan di dalam kamus ini, Hasimiyah. Kalau Bapak Ibu beli kamus bahasa Arab yang biasa, Bapak dan Ibu lebih sulit. Kenapa? Karena Bapak harus mengubah hurufnya dulu, belajar nahwu sorofnya. Namun kalau kamus ini nggak perlu belajar nahwu sorofnya, sudah langsung kosa katanya. Oke, maaf, mohon maaf Pak. Iya. Kita lihat seperti apa, Mbak? Ya, lanjut ke contoh yang kalimat. Ada? Ya. Contoh misalnya begini. Ada kata roiba. Nah, Bapak gak perlu mengubah nahwu sorofnya. Tinggal buka kamus, lihat kata awalnya. Ro, apa? Fred. Nah, disinilah kamus Hasimiyah yang bisa dipakai oleh siapapun. Tanpa harus belajar nahwu sorofnya. Nah, disinilah penggunaan bedanya kamus kita dengan kamus yang lainnya. Oke, lanjut Mbak. Ya. Sekarang coba dilihat yang handout yang pertama, Pak. Nah, yang ini. Iya, yang ini, Pak. Benar. Ini tadi saya sudah kasih contoh. Contoh isi kamus Hasimiyah seperti ini. Ro. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Mohon maaf. Di sini yang kami warnai. Coba dilihat dengan yang seperti kita punya. Adakah perbedaan ayatnya? Coba dilihat. Yang sering kita punya. Hah? Sama. Tidak berbeda. Beda lagi kalau ada orang yang buat Al-Quran sendiri, itu salah. Nah, disinilah metode yang kami pakai. Secara sederhana, kami hanya menggunakan metode warna, namun tidak mengubah isi suratnya sama sekali. Dan kami dalam buku tersebut, tidak Al-Quran, hanya 2 juz. Namun kini kami sedang mengembangkan Al-Quran si kecap. Memang nanti satu full Al-Quran, warna semua dengan warna-warna tadi. Untuk memudahkan. Lanjut Mbak. Oke, sekarang Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara ayat per ayat. Nanti saya minta tolong, karena waktu kita khawatir nanti zuhur, mau ada tanya jawab juga. Nanti kita coba latihan di rumah 5 ayat awal yang di dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, itu yang di handoutnya. Warna hijau untuk apa, warna hitam untuk apa, warna biru untuk apa, warna biru untuk apa. Lanjut, Mbak. Iya. Lanjut. Ya, saya mau lengkapin lagi. Coba lompatin. Langsung, langsung. Ke yang sudes, sudes. Yang sudes. Seklik. Nah, yang ah, ya, ini dia. Ya, saya mohon Bapak Ibu tolong dilihat dulu. Ini sholat terawih di Masjidil Haram. Ada yang tahu satu malam berapa? Satu juz. Di sini satu juz ya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Nanti ada yang mau saya tunjukkan, mohon dilihat dulu. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Yeah. الله أكبر. Bapak Ibu sekalian, ini imam siapa? Sudais. Kenapa beliau menangis ketika membaca satu ayat, yang lain enggak? Di situ ada sebuah kalimat yang memang itu surat Toha ayat 24. Sebab engkau telah buta kepada aku di dunia, kata Allah, maka aku butakan engkau di akhirat. Nah, di situ dia memahami, mengerti dan memahami. Kenapa? Ada orang yang mengerti tapi tidak paham. Contoh orang Arab. Orang Arab walaupun dia bisa bahasa Arab, belum tentu memahaminya. Nah, jadilah ini kita di sini hanya mengantarkan Bapak Ibu sekalian mengetahui artinya dengan metode yang sederhana. Tanpa perlu belajar bahasa Arab secara 100% semuanya tahu. Namun yang lebih penting daripada itu semua, ketika kita sudah paham artinya, sudah tahu artinya, maka rasakan dalam hati kita. Contoh, ketika kita baca tadi apa contoh terkait istiqomah. Innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ibu sudah istiqomah, ya Allah, saya selama ini sudah berusaha jadi istri yang soleha, sudah berusaha jadi suami yang soleh. Kenapa ya Allah, kok rasanya ujian ini gak kelar-kelar ya Allah? Pas sampai di ayat ini, ala tahafu, jangan engkau sedih, wala tahzanu, jangan engkau khawatir, wa abshiru bil jannah. Allahu Akbar. Bapak ibu sekalian, sebelum kita tanya jawab, kita pribadi, gitu ya. Kita pribadi di sini tentu rindu ingin bertemu dengan Allah. Namun ada pertemuan sebelum pertemuan, yaitu sebelum kita ketemu dengan Allah secara langsung nanti di surga, insya Allah, maka mulailah dari sholat kita dulu. Coba, kalau besok kita mau ketemu presiden jam 10 pagi, sampai di istana jam berapa? Jam 8, jam 9. Pakaian baru enggak? Baru pinjem. Cari pokoknya yang ganteng gitu kan. Nah, kita mau ketemu presiden nih. Lalu bagaimana kita dalam memperlakukan sholat kita? Maka salah satu syarat untuk bisa memahami Al-Quran, menikmati manisnya iman, mari kita mulai dari memperhatikan sholat kita. Sholat suka diair-airkan, ditunda-tunda. Wajar Allah suka menunda-nunda doa-doa kita. Kata Allah, adil kan? Kamu suka menunda sholat, sekarang aku tunda doa-doa kamu. Allahu Akbar. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu sekalian, mohon doanya juga. Baik, sekarang kita akan buka forum tanya-jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, tafadol Pak. Mic-nya. Terima kasih Pak Ustadz. Ketika kita misalnya ada seperti metode ini, semua peserta pasti wah kayaknya bisa dan kayaknya ini sangat penting. Tapi ada kayaknya beberapa kali saya misalnya sering melakukan pelatihan apa aja, apakah itu cuma Al-Quran atau apa. Tapi setelah itu kadang-kadang kita berhenti sampai di situ, tidak ada apa kelanjutannya. Jadi kadang-kadang kenapa bahwa suatu training itu tidak berhasil karena setelah itu tidak ada kelanjutannya. Gitu. Jadi hanya paham ketika mendengarkan trainer. Nah mungkin saran Pak Ustadz bagaimana? Minimal untuk jemaah di sinilah. Betul. Pasti adanya orang itu akan lebih senang belajar kalau berkelompok. Betul. Nah mungkin saran Pak Ustadz, minimal saya ngobrol dengan Pak Iqbal. Kalau hanya kita belajar sendiri agak susah. Mungkin betul, kita perlu ada suatu tindak lanjut. Minimal jemaah yang hadir di sinilah. Betul. Minimal dari 20 itu ada 10 misalnya Pak Iqbal. Betul. Dengan siapa yang ternyata dia bisa menerjemahkan. Betul. Jadi jangan sampai setelah ada ini tuh tidak ada yang berhasil misalnya menerjemahkan. Jadi kalau ada 1-2 yang berhasil, mungkin ini menjadi pendorong bagi yang lain. Mungkin saran Pak Ustadz bagaimana supaya ini hanya tidak sekedar pengetahuan aja, karena harus ada sekedar pengetahuan. Tujuh. Ya mungkin manfaatnya agak kurang Pak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Saya Usep Pak. Semoga Allah menyayangi Pak Usep. Ya. Betul sekali Bapak Ibu. Kenapa tadi saya nggak bahas secara mendalam semua? Karena waktu kita begitu terbatas sekali lagi. Dan yang kedua, nanti yang memang ingin kami infokan Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan buka info pelatihan secara mendalam per batch, per angkatan. Nah ini, jadi yang hari ini kami sampaikan dan kami roadshow, kami keliling ke beberapa tempat, kami ingin mengenalkan dulu, istilah kata, kenalin dulu deh. Nah, kalau seneng, ayo kita sama-sama deh, khitbah, kawin, kan gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang setuju untuk adakan sebuah pelatihan lebih mendalam, monggo kalau mau tempatnya di sini, nanti bisa diinformasikan oleh Mbak Pika. Ini dia. Nanti bisa saya atau ada tim asatid lain yang ikut mengajar secara mendalam dan langsung praktek. Misalkan dibatasi maksimal 20 orang atau 15 orang. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Nanti untuk pendaftarannya dan bagaimana info kelanjutannya nanti dikoordinasi oleh Mbak Pika. Insya Allah Pak, memang sudah ada. Terima kasih sudah diingatkan. Ya. Silakan ada yang lain, ibu bapak. Ya silakan ibu. Boleh mic-nya mungkin biar didengar yang lain. Kalau ini perangkatnya apa lagi ya Pak ya, selain ini, selain tadi ada kamus, terus apa lagi Pak yang saya belum paham? Kita ada kamus, lalu ada buku, sudah cukup. Kalau untuk yang saat ini bukunya dalam cetak, kita adanya CD kamus. Cukup itu, antara dua hal ini Ibu. Itu, terima kasih. Jadi apa? CD, ya. CD, kemudian? Kamus. Kamus. Sudah. Dua, terus ya. Yang buku? Kenapa? Tadi ada buku. Kalau buku itu, kalau sudah dicetak, ini CD itu dalam bentuk softwarenya, nah aplikasinya, cuma kalau sudah ada bukunya nggak perlu pakai CD, nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah itu. Ya, kurang lebih gitu Ibu. Terus boleh dijelaskan Pak, di dalam contoh-contoh itu ada angka-angka itu maksudnya apa ya? Ya. Ada angka, kecil-kecil baik. Itu. Sebentar, saya buka dulu ya. Ya. Tadi yang baru kami jelaskan hanya warna secara pada umumnya. Ada warna hijau, biru, merah, hitam. Namun ada hal yang tadi saya sampaikan belum kami jelaskan semuanya. Pertama angka, selanjutnya apa garis ini? Garis merah di bawah. Apa maksud garis hijau 2? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan nanti di pelatihan. Cuma saya ingin kasih bocoran satu saja. Saya kasih contoh misalnya kata huda. Di kata kiri atas ada angka berapa? Kalau Bapak lihat di ininya bukunya juga di handoutnya 85. Nah, kami telah melakukan sebuah penelitian dari juz 1 sampai juz 30. Kata huda menunjukkan huda ini diulangi dalam Al-Qur'an 85 kali. Dalam satu juz hanya diulangi kata 8 kali. Ini dia. Jadi kami meneliti dari awal sampai juz akhir Ibu, berapa kali sih kata ini diulangi? Karena tadi saya katakan juz 1 sampai juz 2 itu induk kosakatanya, yang lain pengulangannya. Nah, angka 85 kiri atas menunjukkan jumlah awal sampai akhir juz 30 berapa kali diulangi. Kanan atas seperti angka 8 ini yaitu dalam satu juz berapa kali diulangi. Kurang lebih begitu Ibu, kurang lebihnya. Kalau yang enggak ada angkanya, Pak? Kenapa? Yang enggak ada angkanya. Seperti ini. Nah, ini yang mau kami jelaskan. Seperti ada kata wa mimma, bima dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam isim syarah. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita nanti buat sebuah kurikulum di dalam sebuah pelatihan kita secara intens. Apa sih maksud ketika dikatakan ada hurufnya? Kenapa ada yang tidak ada hurufnya? Kenapa ada garisnya? Nah, itu dia kurang lebihnya, karena kalau saya kualir semua di sini, kita keterbatasan waktu. Kita pernah mencoba, kita ajarkan semuanya, itu paling tidak waktu itu dari pendirinya juga Ustadz Ihsan, butuh waktu kurang lebih minimal 4 jam Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih butuh 1 hari benar-benar kita bedah. Nah, namun sekali lagi, saya bukan berarti mengkecilkan, tidak. Tapi biasanya, kalau misalkan di kelas besar, itu biasanya khawatir tidak fokus. Maka kami biasanya membatasi maksimal 20 orang atau 15 orang. Sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita lebih intens pendekatannya. Misalnya saya duduk di sini. Nah, ini kan cuma sekian nih, halakoh, riko. Nah, akan lebih intens kalau seperti itu. Kelompok satu, hari apa, jam berapa? Yang kelompok ibu-ibu, hari apa, jam berapa? Nah, insya Allah nanti kami jelaskan lebih lanjut, Ibu. Jazakumullah khair. Dengan ibu siapa? Ibu? Bu Heni, semoga Allah menyayangi ibu. Iya, saya senang aktif. Ada lagi Bapak-Ibu sekalian sebelum nanti kita doa? Oh iya. Mohon maaf. Bosan saya ngeluhin Pak Iqbal. Yeah. Kalau seandainya kita ada pelatihan, kadang-kadang pelatihan kalau kelamaan juga bosan juga Pak. Setuju. Jadi sebenarnya berapa kali misalnya? Artinya kalau kita cukup 3 kali tuntas, artinya orang itu, peserta itu kalau misalnya saya karena hanya 3 kali, kalau ada kepentingan pun saya batalkan. Betul. Tapi kalau misalnya latihannya sekitar 20 kali, pasti ada yang bolong Pak. Baik. Tapi kalau 3 kali kita komit, pokoknya kalau ada yang undangan pun, kecuali meninggal misalnya, iya, kita harus hadir gitu Pak. Baik. Nah kira-kira berapa kali ya. Gitu Pak? Okay. Kita sudah buat kurikulumnya, terima kasih Bapak, 4 kali kurikulumnya, 4 kali pertemuan. Ya, 4 kali kali 2 jam, 8 jam. Maksudnya saya katakan kalau ini dibahas semua 1 hari full sebenarnya. Cuma tadi kita ternyata 1 hari full itu masih agak kurang intens, karena mohon maaf sekali lagi, psikologi orang berbeda-beda. Nah paling enggak kita seminggu sekali dalam sebulan 2 jam sudah selesai insya Allah. Itu kurang lebihnya. Nanti Mbak Pika tolong dikoordinasi, Bapak Ibu yang mau ikut lebih lanjut monggo nanti ke stand sana, pendaftarannya bagaimana teknisnya informasinya nanti Mbak Pika yang atur. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti kita akan bertemu lagi. Sebelum kita doa, karena saya mohon izin juga, saya jam satuan sebenarnya sudah ada acara. Nah sebenarnya acara hari ini saya juga baru tahu hari Jumat kemarin. Jadi ada schedule yang agak padat. Dan insyaallah Bapak Ibu nanti yang mau komunikasi lain sebagainya, silakan jika mau simpen nomor HP saya, boleh dicatat. Nanti kita bisa koneksi langsung di 08. Mbak bisa tolong diketik di slide. 08 23 kali. Ya ini diketik di slide juga. Layout. Oke. 08 2-nya 3 kali. 0-nya 3 kali. 1848. Muhammad Reza. Iya, cukup itu saja dulu. Dibesarkan, Mbak, mohon maaf. Ya, oke. Ya, ini 0823 kali, 03 kali, 1848. Baik, Bapak Ibu, kita sejenak berdoa kepada Allah sebelum kita tutup. Ila hadratina Mustafa wa nawir kulubana ya Allah. Bukalah mata hati kami ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa saliman tasliman adadama tabil muka wa hatta bihi kolamuka wa ahsahu kitabuka wa radallahumma an syahadati Nabi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لأمتي المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم نور قلوبنا بنورك هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسي Ya Allah, Ya Alim, Ya Rashid. Allahumma faqihna fid din wa'alimna Qur'an wa'alimna Qur'an wa'alimna Qur'an. Allahumma haqqiqna bitaqwa wa bil istiqama ila akhirul hayya. اللهم اجعلني علماء الإخلاص والاستقامة في سبيل دعوة إلى أهل الحياة اللهم هون علينا في سكرات الموت يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ummati muslimin fi Gaza Falastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa bil khususan fi Indonesia waj'alna minhum. Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf dengan segala kekurangan, kesalahan. Dan terakhir mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah berkahi majelis ini, ajarkan kita menjadi orang-orang yang mengenal dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad Reza Ardianto. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi diedarkan kotak infak dari Bank Amal Indonesia yang dimanfaatkan untuk donasi pesantren khusus Hafiz dan Hafizoh dalam program hafal Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Ustaz. Kemudian sebelum acara ini kita tutup, kami akan bagikan lembar evaluasi kuesioner. Kami mohon kesediaannya untuk mengisi lembar penilaian acara, kritik dan saran dan sebagainya. Kemudian silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu menilainya agar acara ini dapat lebih baik lagi. Kemudian kalau yang tidak punya pulpen akan dipinjamkan pulpen. Yang kedua, pada lembar evaluasi paling akhir bagi para jamaah yang tertarik atau berminat mengetahui paket lanjutan dari metode si kecap yang akan dibimbing oleh penemunya Ustadz Nur Ihsan LC, silahkan menuliskan nomor HP dan emailnya di isian tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan informasi lengkap mengenai kapan, di mana, dan materi apa saja dari paket lanjutan tersebut. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak menulis. Baik, ibu-ibu kalau masih mau ingin bertanya informasi tentang si kecap ini, adik kita Mbak Pika ada di luar untuk memberikan informasinya. Demikian, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak di masjid kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.